Hukumnya disebut haram namanya. Makanya kalau kita tanya, apa hukum mabuk? Haram. Apa hukum judi? Haram. Perbuatannya disebut apa? Haram. Nah, kalau muharram, itu asalnya segala yang diharamkan. Segala yang diharamkan itu hukumnya haram. Misal, mohon maaf, mencuri itu muharram, diharamkan. Mabuk itu muharram, diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan-makanan juga yang diharamkan, enggak boleh dimakan. Babi misalnya itu muharram, diharamkan. Jadi kalau hukum itu namanya haram. Kalau perbuatannya disebut muharram. Berselisih muharram. Makanya di Islam enggak boleh berselisih. Ya, mohon maaf, mencela itu muharram. Di Islam enggak boleh mencela. Ya, kemudian mencuri itu muharram. Di Islam enggak boleh mencuri. Zina muharram, mabuk muharram. Ya, dan seterusnya. Hukumnya disebut haram namanya. Makanya kalau kita tanya, apa hukum mabuk? Haram. Apa hukum judi? Haram. Perbuatannya disebut apa? Muharram. Nah, kalau Anda ingin jadikan waktu untuk meninggalkan semua yang dilarang tadi. Waktunya. Nah, maka di antara rumusnya tambahkan al di depannya. Di depan yang diharamkan tadi, yang dilarang tadi. Misal, saya ingin meninggalkan mabuk, saya ingin meninggalkan mencela, saya ingin meninggalkan perbuatan kotor. Maka tambahkan al di depan kata dasar tadi yang umumnya. Maka muharram tambahkan al, jadi al-muharram. Saya ingin bicara begini, kenapa tahun baru Hijriah, tahun Hijriah, itu diawali dengan al-muharram. Hijriah itu kan dari kata hijrah. Ditambah ya, menunjuk keinginan untuk mengikuti. Jadi kalau pengen hijrah, ditambah tak sifat. Maka sifat pertama yang harus dilakukan kalau ingin hijrah jadi lebih baik, dekat dengan Allah, dekat dengan tuntunan Rasulullah, maka cara pertamanya mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.